Umar bin Khattab ketika beliau bersama dengan salah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan amanah untuk memegang secarik lembaran kertas ibaratnya yang di dalamnya tertulis nama-nama orang munafik. Apa kata Rasul kepada sahabatnya ini? Ini saya amanahkan kepada kamu. Ini menjelang Nabi meninggal ya. Ini saya amanahkan kepada kamu. Di dalamnya ada nama-nama orang-orang munafik. Jangan engkau umumkan kepada orang luas siapa-siapa mereka yang ada tertera di dalamnya. Tapi jika orang yang tersebut namanya di dalam kertas wasiat saya ini meninggal dunia, umumkan kepada mereka bahwa namanya ada di dalam surat saya dan jangan disolatkan. Jangan dikuburkan di pekuburan orang-orang Islam. Masya Allah, Umar bin Khattab ada dekat itu, ikut mendengarkan. Kenapa bukan ke tangan Umar diserahkan Nabi? Maka gelisahlah Umar mulai hari itu. Kenapa Nabi bukan ke tangan saya? Saya kan sudah dikenal oleh Nabi Muhammad lebih pemberani, lebih kuat dan lebih mungkin untuk bisa menjaga surat itu daripada siapapun. Tapi kenapa saya tidak dititipin itu surat? Gelisah Umar. Rasulullah meninggal, sahabat ini diikuti terus oleh Umar bin Khattab. Lah orang kan gerah juga kalau diikutin terus Pak ya. Lama-kelamaan sahabat ini berkata, Umar, ente ngapain sih? Kok ngikut saya mulu? Jawaban Umar, mau gak kamu berbagi rahasia dengan saya? Saya pasti akan amanah, saya akan jaga sebaik-baiknya. Apa? Nama-nama yang di dalam itu kasih tahulah saya. Apa kata sahabat ini? Kamu kan sudah dengar sendiri, saya gak boleh umumkan ke siapapun, tidak boleh sampaikan ke siapapun, termasuk kepada kamu, minta maaf. Saya tidak akan khianati janji saya kepada Rasulullah. Gak bisa ya? Umar sedih, nangis Umar di depan. Umar yang setegar itu Pak, setan pun takut sama Umar. Nangis dia di depan sahabat ini. Sambil memelas, mengiba, dia berkata, baiklah saya tahu. Tapi saya minta izin kepada kamu, sebutkan ada nama saya enggak di situ. Itu ternyata yang dimintanya, ada nama saya enggak di situ. Kenapa Rasulullah tidak menitipkan ke saya? Ketika Umar mendengar bahwa namanya tidak ada di dalam surat itu, barulah dia lega apa. Sehingga Ibnu Abi Mulaikah di dalam hadis sahih Bukhari berkata, saya sudah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi yang masih hidup. Kata Ibnu Abi Mulaikah, seluruh mereka saya melihat ada 4 kesamaan. Seluruh mereka ada 4 kesamaan. Satu, seluruh para sahabat itu menyangka iman mereka masih lemah. Dua, seluruh sahabat Nabi menyangka amalnya masih sangat sedikit, dan yang sedikit itu pun belum tentu Allah sudah pasti terima. Masya Allah ya Pak ya. Yang ketiga, seluruh sahabat Nabi akan sangat senang, gembira, bahagia jika dinasehati, diluruskan, ditegur dengan Al-Quran dan hadis. Senang sekali, sangat bersyukur. Yang ketiga, seluruh sahabat Nabi tidak ada satupun yang merasa dirinya sudah pasti aman daripada sifat munafik. Jadi enggak ada satupun merasa aman. Enggak mungkin saya ini udah sahabat levelnya. Enggak mungkin ada kan ada sifat munafik. Enggak ada itu. 30 orang sahabat Nabi yang masih hidup saya temui, ke-30-annya 4 ini sama pada mereka semua. Tapi kata beliau, saya sudah ketemu dengan orang-orang munafik. Pada mereka mirip, semuanya mirip. Satu, seluruh mereka menyangka iman mereka sudah kuat-kuat. Nah, ini bedanya Pak, orang munafik dengan sahabat. Yang kedua, seluruh orang munafik menyangka amalnya sudah banyak, dan yang banyak itu pun sudah bisa menyelamatkannya dari neraka, sudah bisa memasukkannya ke dalam surga. Seolah-olah mereka sudah yakin amalannya itu sudah pasti diterima oleh Allah. Ini orang munafik. Yang ketiga, orang munafik yang saya temui seluruhnya sama, marah kalau ditegur, tersinggung kalau dikritik, sensitif betul kalau mendapatkan kritikan, dinasehati murka dia. Kepada orang yang menasehati dia akan memberikan cap dan label-label, kamu sirik lah, kamu orangnya gak fair lah, kamu orangnya memang dengkian ke saya lah, dan sebagainya. Dan yang keempat, seluruh orang munafik merasa dirinya aman dari sifat-sifat munafik. Kebalikan habis ya Pak ya, dari sifat-sifat para sahabat.